Nah, ini nama surah yang akan kita baca ayat-ayat dan penjelasannya. Nah, dan surah ini adalah surah yang kedua dari apa yang telah disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan pula. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mana barang siapa yang ingin melihat hari yaumul qiyamah seakan-akan melihat dengan ra'yu ain, kedua matanya sendiri, maka bacalah surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Inilah surah yang kedua yang akan kita baca dari hadis tersebut, dan surah yang pertama yakni surah At-Takwir telah kita baca semuanya walhamdulillah. Nah, surah atau qala rahimahullah tafsir surah Al-Infitar. Tafsir surah Al-Infitar wahia makkiyah. Ini termasuk surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara ciri-ciri surah makkiyah bahwasanya di dalam ayat-ayatnya terkandung makna yang lugas tegas. Nah, karena tatkala itu Nabi alaihi salatu wassalam melawan gangguan-gangguan dari kaum musyrikin yang begitu besar gangguan dari mereka. Nah, sehingga banyak dari surah makkiyah yang padanya disebutkan secara tegas dan lugas guna untuk membantah mereka kaum musyrikin. Nah, berkata rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawaakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza sama'un fatarat, dan tatkala langit infatarat, terpecah, hancur. Wa idzal kawakibun tatharat, dan tatkala al kawakib yakni an nujum berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, dan tatkala lautan-lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan tatkala kuburan-kuburan Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan isinya, yakni Allah bangkitkan mereka-mereka yang berada di dalam kuburan tersebut. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka ketika itu setiap jiwa akan mengetahui amalan-amalan yang telah dia kerjakan selama dia hidup di dunia, pahala-pahala yang ganjaran yang dia dapatkan dari amalan-amalan tersebut. Demikian pula balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia, setiap jiwa akan mengetahui ketika itu. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan al-ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Yakni mirip dengan apa yang terdapat pula pada surah At-Takwir, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka surah-surah tersebut dengan penyebutan kejadian-kejadian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Nah, Maka mari kita lihat penjelasan tafsir dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah ay idan syaqqatis sama'u wan fatarat wan tatharat nujumuha. Ay tatkala as-sama' ya langit insyaqqat wan fatarat hancur dan terbelah. Wan tatharat nujumuha dan tatkala an-nujum bintang-bintang berjatuhan. Wazala jamaluha dan hilang keindahan pada bintang-bintang tersebut. Adapun an-nujum bintang yang kita rasakan dan kita lihat pada saat ini, ya, nujum di antara fungsinya adalah memperindah, ya, sesuatu yang memperindah langit, yakni dengan adanya an-nujum. Maka tatkala datangnya yaumul qiyamah zala jamaluha, akan hilang keindahan pada an-nujum tersebut. Wa fujjirat al-biharu, dan akan dijadikan meluap lautan-lautan yang mana sebelumnya lautan tersebut terpisah-pisah. Fasarat bahran wahidan, kemudian lautan tersebut akan menjadi satu lautan, satu samudra, menutupi area daratan. Nah, ini keadaan yaumul qiyamah, yani al-bihar, lautan akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan meluap, sehingga lautan-lautan yang terpisah tersebut sarat bahran wahidan, akan menjadi satu lautan yang sangat luas. Wa bu'thirat al-kubur bi'an ukhrijat ma fiha minal amwat, dan akan dibongkar, dikeluarkan dari kuburan-kuburan, ma fiha, apa saja yang berada di dalamnya dari al-amwat, mayit-mayit yang telah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan mereka pada yaumul qiyamah, yani yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tatkala ditiupnya sangkakala yang kedua, maka mereka akan bangkit, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburan-kuburan mereka. Nah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wa husyiru bil mauqif baina yadayillah lil jazai 'alal a'mal. Kemudian mereka akan dikumpulkan pada suatu tempat, padang mahsyar, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, lil jazai 'alal a'mal, untuk hari pembalasan atas amalan-amalan yang mereka kerjakan. Nah, mereka manusia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, hufatan, uratan, ghurlan, buhma, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dikumpulkan dalam keadaan hufat, ya, tidak beralas kaki. Hufatan, uratan, ghurlan, buhma, tidak beralas kaki. Demikian pula belum berkhitan, dan tidak dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tidak berjanggut, wabuhman, dan dalam keadaan tidak memiliki apapun pada yaumul qiyamah. Nah, ketika itu, harta yang kita miliki selama kita hidup di dunia, tidak ada yang kita rasakan. Harta yang melimpah, al-amwal, al-kathirah, harta yang melimpah yang dimiliki oleh seseorang di dunia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan, dia tidak memiliki apa-apa. Buhman, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Naam. Fahina idzin yankashiful ghita wa yazulu ma kana khafiyan. maka ketika itu akan tersingkaplah sesuatu yang tertutup, dan akan tersingkap pula sesuatu yang samar ketika itu. Naam. Wa ta'lamu kullu nafsin ma'aha minal arbah wal khusran. Dan ketika itu pula setiap jiwa akan mengetahui apa saja yang berada pada dirinya dari keberuntungan dan kesengsaraan. Naam, seorang insan, setiap jiwa pada yaumul qiyamah kelak, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka, mereka akan mengetahui mana, golongan manakah mereka akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka termasuk al-ashqiya, orang-orang yang sengsara, atau orang-orang yang as-su'ada, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Naam. Hunalika ya'adhu zalimu ala yadih idha ra'a a'malahu batilatan. Dan ketika itu pula orang-orang zalim, mereka menggigit kedua tangannya tatkala mereka melihat amalan-amalan mereka batil, amalan-amalan mereka tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka menggigit tangan-tangan mereka karena penyesalan yang sangat yang mereka rasakan ketika itu. Hal ini pula sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Furqan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, yawma ya'addu dhalim ala yadayh, pada hari di mana orang-orang zalim mereka akan menggigit tangan-tangan mereka karena an-nadam, penyesalan yang sangat yang mereka rasakan pada hari itu. Mereka mengatakan, ya laitani lam attakhid, ya laitani lam attakhid, ya laitani, duhai kiranya, ya laitana la, ya lailat, ya lailat, ya laitana laitani lam attakhid fulanan khalila, au kama qala sallallahu alaihi, au kama qala ta'ala di dalam surah Al-Furqan. Mereka akan mengatakan, duhai kiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, duhai kiranya aku menjadikan tidak mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Penyesalan yang datang pada diri-diri mereka karena mereka tidak mengikuti ajakan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam selama mereka hidup di dunia. Nah, mereka menyesal tidak mengikuti ajakan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka menyesal karena tidak mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam pada yaumul qiyamah. Nah, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, yawma yakhrujun minal ajdathi sira'a, pada hari di mana mereka akan dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat. Nah, ketika itulah mereka akan menyadari apakah mereka termasuk orang-orang yang sengsara ataupun orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian berkata rahimahullah, wa mizanuhum qad khaffa, dan dia melihat timbangan amalannya, qad khaffa, ringan. Yani amalan-amalan kebaikannya kalah berat dengan amalan-amalan kejelekannya. Nah, amalan sekecil apapun akan dilihat oleh mereka pada yaumul qiyamah. Dan amalan-amalan mereka akan ditimbang ketika itu pula. Nah, mereka akan melihat timbangan-timbangan amalan mereka itu lebih ringan daripada amalan-amalan jelek mereka. Wal madzalim qad tada'at ilaih, dan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia telah menuntut mereka. Nah, di sini tanbih dari beliau rahimahullah terkait dosa al-zulm, kezaliman-kezaliman. Pada yaumul qiyamah, kezaliman tersebut, apa yang dikerjakan oleh seorang insan selama dia hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana la bai'un fiha atau la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Hari yang di mana di dalamnya tidak ada bai', jual beli. Tidak ada pula padanya ikatan persaudaraan, kecintaan. Tidak ada padanya pula syafa'ah yang dapat menyelamatkan seorang zalim tadi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan wasayyi'at qad hadarat ladaihi. Kejelekan-kejelekan, amalan-amalan jeleknya itu telah hadir di hadapannya. Nah, itulah orang-orang yang muflis, orang-orang yang mendapatkan kebangkrutan pada yaumul kiamah. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendapatkan al-iflas, kebangkrutan? Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat terkait perkara tersebut, siapa orang-orang yang iflas, mendapatkan al-iflas, kebangkrutan, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam dengan perkara yang ma'ruf bainan nas, perkara yang memang dikenal oleh manusia. Mereka mengatakan al-muflis fina man la dirham wala mata. Seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, seorang yang merugi, menurut kami, di sisi kami, adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham, dinar, yakni an-nukut, uang. Tidak memiliki harta benda. Inilah orang-orang yang muflis. Seorang fakir yang tidak memiliki harta benda. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengkabarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, al-muflis fi hadhil ummah, orang yang bangkrut pada umat ini. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innal muflis min ummati man yati yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut pada umatku ini adalah orang-orang yang datang pada yaumul qiyamah membawa amalan salat, membawa amalan siam, puasa, membawa amalan zakat, bahkan disebutkan dalam hadis membawa amalan yang besar sebesar gunung yang sangat besar. Nah, namun ternyata fulan ini wa yati qad syatama hadza wa qad qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Ternyata si fulan ini dia telah melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Dia telah mencela si fulan, saudaranya. Ternyata dia telah mencaci maki si fulan. Ternyata dia telah menuduh fulan. Ternyata dia telah memakan harta fulan. Ternyata dia telah menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, dan dia pula telah mendzalimi saudaranya, memukul saudaranya. Nah, dikatakan ketika itu, Nah, maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka amalan kebaikan yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia, dari amalan salatnya, amalan puasanya, zakatnya, semuanya yang dia kerjakan selama as-sanawat, bertahun-tahun lamanya, selama dia hidup di dunia, amalan yang besar tersebut akan diambil sedikit demi sedikit. Kemudian amalan kebaikan tersebut akan diberikan kepada al-mazlum, orang-orang yang dia zalimi. Apabila infaniyat, amalan kebaikannya telah habis, namun ternyata kezaliman yang dia lakukan selama dia hidup di dunia belum terbalaskan, belum terbayar, maka kejelekan orang-orang yang terzalimi akan dilemparkan kepada seorang yang zalim tersebut, hingga akhirnya dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka pada hadis tersebut terdapat padanya at-tahdzir, peringatan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari al-wuqu' fil muharramat, dari perbuatan al-wuqu' terjatuhnya seseorang dari perkara-perkara yang haram. Lebih khususnya lagi terkait kezaliman kepada saudara-saudaranya, mengambil hak saudaranya dan lain sebagainya. Maka dari sini semua, ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, ya, barang siapa yang kita masih memiliki hak saudaranya yang belum kita tunaikan, maka kita berikan hak tersebut kepada saudara-saudara kita. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah kepada orang-orang yang memiliki hak, haknya masing-masing. Naam. Wassayi'at qad hadarat ladaih. Dan amalan-amalan kejelekannya telah hadir di hadapannya. Naam. Wa ayqana bisyaqa' al-abadi wal'adhab as-sarmadi. Dan dia yakin dia adalah termasuk orang-orang yang sengsara selamanya dan akan mendapatkan azab yang kekal abadi. Naam. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sangat merugi orang-orang yang termasuk al-ashqiya, orang-orang yang sengsara pada yaumul qiyamah, dalam keadaan rahmat Allah Jalla wa'ala sangat luas Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, Allah akan lipat gandakan amalan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan, maka Allah tidak akan melipat gandakan amalan kejelekan tadi, melainkan akan Allah balas sesuai dengan kadar amalan tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebajikan, falahu khairum minha, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari amalan-amalannya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun, atau kama qala ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan kejelekan, maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas amalan tersebut melainkan sesuai dengan amalan-amalan mereka, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dengan sebab istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat merugi orang-orang yang termasuk al-ashqiya, orang-orang yang merugi pada yaumul qiyamah, karena rahmat Allah sangat luas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Berkata rahimahullah, wahunalika yafuzul muttaqun, dan ketika itu pula orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan al-fawz, kebahagiaan dan keberuntungan. Al-mutaqaddimun li salihil a'mal, karena mereka di dunia telah melakukan dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Bil fawzil azim, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang besar di sisi Allah. Wan na'imil muqim, kenikmatan yang kekal abadi. Wassalamah min azabil jahim, dan keselamatan dari azab api neraka. Itulah keberuntungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pahami bahwasanya as-sa'ada al-haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan seorang itu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan as-sa'ada al-haqiqiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka dialah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Adapun kehidupan duniawiyah, itu semua adalah perkara-perkara yang gurur, perkara-perkara yang menipu. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga anggapan sebagian manusia, yang mana mereka menganggap kebahagiaan itu diraih, didapat dengan al-amwal, harta benda. Salah pula anggapan sebagian manusia, yang mana mereka menganggap kebahagiaan itu dengan mereka mendapatkan tanah yang sangat luas dan yang semisalnya dari perkara-perkara duniawiyah. Nah, karena as-sa'ada al-haqiqiyah adalah an-najah minan nar wa dukhulul jannah. Kehidupan atau kebahagiaan yang sebenarnya adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini beberapa penjelasan dari al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah pada ayat yang pertama dan ayat sampai ayat yang kelima. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan ayat-ayat yang setelahnya. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menjadikan kalian itu terpedaya sehingga kalian itu bermaksiat kepada Rabb kalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang karim, zat yang maha karim. Nah, apa yang menjadikan kalian itu bermaksiat kepada Allah? Alladzi khalaqaka fasawwak fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dengan penciptaan yang sangat sempurna dan indah. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dengan bentuk yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bal kalla bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian mendustakan ad-din, yakni yaumul jaza, hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal pada diri-diri kalian ada para malaikat yang mengawasi amalan-amalan kalian. Kiraman katibin. Para malaikat yang mulia, yang mana mereka tugasnya adalah menulis amalan-amalan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, apabila amalan tadi berupa al-af'al, perbuatan, maka malaikat tersebut musyahadah, menyaksikan perbuatan tadi. Apabila amalan tersebut adalah al-aqwal, ucapan, maka malaikat tersebut mendengar ucapan tadi. Dan apabila amalan tersebut adalah amalan hati, maka Allah pula akan tampakkan amalan hati tersebut kepada para malaikat, sehingga para malaikat mereka bisa mencatat amalan-amalan hamba tadi. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada suatu ucapan yang dilafadzkan oleh seorang insan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya pasti ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat amalan-amalan mereka. Nah, kemudian berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala mu'atiban lil insan al-muqassir fi haqqi rabbih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur seorang insan yang muqassir, mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala, yakni an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, Allah menegur pada ayat ini kepada mereka-mereka al-insan yang mengurang-urangi hak Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajarri'u ala musakhatihi, dan orang-orang yang lancang dan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menjadikan kalian itu bermaksiat kepada Allah? Apa yang menjadikan kalian itu tertipu sehingga kalian mau bermaksiat, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Atahawunan minka fi huquqi, apakah karena engkau menganggap remeh hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, kamu anggap hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang kecil, tidak penting. Am ihtiqaran minka li'adzabi, atau ada pada diri kalian sifat ihtiqar, menganggap remeh, menganggap kecil ya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ya peringatan, ya pertanyaan yang padanya ada unsur nasihat dari beliau Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Nah, apakah yang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyempelekan hak-hak Allah, atau kita menganggap kecil azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan athar yang sampai kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu Bilal bin Sa'ad rahimahullah, aku mendengar Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, la tandur ila sigharil khati'ah, janganlah engkau melihat kecilnya dosa yang kalian lakukan. Nah, jangan engkau lihat kecilnya dosa tersebut. Kamu mengatakan, nah, di dalam engkau mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, amalan ini, dosa ini termasuk dosa-dosa kecil, tidak mengapa kita kerjakan. Nah, jangan demikian. La tandur ila sigharil khati'ah, jangan kamu lihat kecilnya dosa dari dosa-dosa kemaksiatan yang engkau lakukan. Nah, walakin, akan tetapi ungdur man asaita, siapa yang engkau lihat, atau akan tetapi lihatlah siapa yang engkau bermaksiat kepadanya. Yakni lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan kenikmatan kepadamu. Nah, zat Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Itu yang engkau lihat. Bukan kecilnya dosa. Walakin unzur man asaita. Lihatlah siapa, kepada siapakah engkau bermaksiat. Nah, oleh karenanya di sini, ya, pada ayat yang setelahnya pula Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, dialah Allah zat yang menciptakanmu dengan penciptaan yang sempurna dan indah. Nah, agar kita mengetahui betapa besarnya dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sebagaimana hal ini pula diingatkan dan dinasihatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin tatkala dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan, dia melihat seakan-akan dia duduk di bawah jabal, gunung yang sangat besar. Nah, dia merasa dosa yang dia lakukan seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung yang sangat besar. Yakhafu an yaqa'a 'alaihi. Takut gunung tersebut akan menimpa padanya, menimpai padanya, jatuh padanya. Nah, ini kondisi seorang mukmin. Nah, adapun al-fajir, kata beliau, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Au kama qala radhiyallahu an. Adapun orang-orang fujjar, orang-orang yang lancang, orang-orang yang suka menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang fusaq, orang-orang munafik dan yang semisal dari mereka, mereka menganggap dosa-dosa yang mereka lakukan seperti dzubab, lalat yang hanya melewati hidung mereka. Kemudian mereka usir lalat tersebut. Nah, mereka anggap dosa yang mereka lakukan adalah perkara yang remeh. Nah, sehingga beliau ingatkan di sini, am ihtiqaran minka li'adzabi. Apakah engkau menganggap remeh azab Allah subhanahu wa ta'ala sehingga engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Am adama imanin minka bijazaihi, atau sebab yang lain, karena engkau tidak beriman dengan balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengimani yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, qala rahimahullah, berkata rahimahullah, alaysa huwa, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqaka fasawwaka, Allah adalah zat yang menciptakanmu, fasawwaka fi ahsani takwim, Allah ciptakan engkau dengan penciptaan yang sangat bagus dan sangat indah. Fa'adalak, yani warakabak tarkiban qawiman mu'tadilan fi ahsanil ashkal wa ajmalil hay'at. Allah susun badan-badan kalian dengan susunan yang sangat rapih dan indah. Dengan susunan yang sangat indah, susunan yang sangat rapih dan bagus. Nah, Allah jadikan mata-mata yang kita melihat dengannya di sebelah atau di arah depan kita. sehingga sangat indah mata tersebut. Allah jadikan kaki-kaki kita yang kita berjalan dengannya dijadikan di bawah sehingga sangat indah dilihat. Nah, Allah tidak menjadikan kaki tersebut di sebelah kanan, di sebelah atas kita, di atas kepala kita, tidak. Namun Allah susun anggota badan kita dengan susunan-susunan yang sangat indah. Fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'im. Apakah berhak dan pantas untukmu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepadamu? Au tajhadu ihsanal muhsin. Ataukah pantas engkau menentang Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan, telah memberikan al-ihsan, kebaikan-kebaikan kepadamu? Di sini diingatkan dengan disebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah jadikan dengan bentuk yang Allah kehendaki. Maka kata beliau, inna hadza illa min jahlik wa zulmik wa inadik wa ghasmik. Maka apa yang terjadi dari kemaksiatan tadi, engkau menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat Allah sangat melimpah yang Allah berikan kepadamu, maka hal itu tidaklah terjadi melainkan sebabnya karena kebodohan yang ada pada dirimu, kezaliman yang ada pada dirimu, penentangan yang ada pada dirimu. Inilah perkara-perkara yang menjadikan seorang itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Fahmadillah. Maka kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin aw nahwahuma minal hayawanat. Bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan bentuk-bentuk engkau seperti bentuk-bentuk hewan. Ini diingatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita bentuk yang paling indahnya. Allah berikan kepada kita bentuk yang paling bagusnya. Tidak Allah jadikan bentuk-bentuk manusia seperti al-hayawanat, seperti hewan-hewan. Falihada, oleh karenanya, qala ta'ala fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan bentuk-bentuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yakni bentuk-bentuk yang tidak seperti al-hayawanat. Bentuk yang indah, bentuk yang sangat sempurna. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan ad-din. Atau kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Kalian tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tukadzibuna bid-din, bahkan kalian mendustakan ad-din, yakni yaumul jaza, hari pembalasan. Ai ma hadzal wa'dhi wat tadzkiri la tazaluna mustamirin ala takdzibi bil jaza. Dalam keadaan al-wa'd, peringatan, nasihat datang kepada mereka, namun mereka senantiasa berada di atas pendirian mereka, at-takdzib bil jaza, mendustakan hari pembalasan. Ini kondisi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum. Kalian sepantasnya untuk bermuhasabah, berintrospeksi diri, melihat amalan-amalan yang telah kalian kerjakan. Waqad aqamallahu 'alaikum malaikatan kiraman yaktubun aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamuna af'alakum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada pada diri-diri kalian. Allah memberikan tugas kepada para malaikat yang mulia untuk mencatat ucapan-ucapan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, dan mereka mengetahui apa saja yang kalian perbuat dari amalan-amalan kalian. Wa dakhala fi hadza af'al af'alil qulub wa af'alil jawarih. Masuk pula pada pengertian al-a'mal tersebut, amalan-amalan yang dicatat oleh para malaikat, termasuk padanya amalan-amalan hati, amalan-amalan anggota badan, semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Fallaiku bikum antukrimuhum watujilluhum watahtarimuhum. Maka sepantasnya bagi kalian untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka, para malaikat, yakni dengan kalian menggunakan seluruh kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kamu gunakan seluruh anggota badan kalian untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikanlah kalian termasuk al-muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa nasihat dari Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, dari beberapa ayat yang kita baca pada surah Al-Infitar, yakni ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, yang mana di sini beliau menutup ya dari nasihat dan penjelasan tafsir pada ayat-ayat tersebut untuk kita senantiasa introspeksi diri, melihat amalan-amalan apa saja yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Kita upayakan, kita hindari ucapan-ucapan yang padanya ada unsur dosa, kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita jauhkan lisan kita dari al-kadhib, dusta, al-ghibah wan-namimah. Jauhkanlah lisan-lisan kita dari menuduh kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan keji. Jauhkanlah lisan-lisan kita dari menuduh mereka, para ulama, dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Nah, jauhkanlah lisan-lisan kita dari tuduhan-tuduhan yang sangat jelek kepada mereka ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Karena setiap ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, senantiasa ditulis oleh para malaikat. Demikian pula kita harus melihat, introspeksi diri, amalan-amalan dari al-jawarih kita, anggota badan kita. Kita jauhkan diri-diri kita dari kemaksiatan kepada Allah. Kita jauhi dari perbuatan-perbuatan as-sariqah, mencuri. Kita jauhi diri-diri kita dari perbuatan az-zina. Kita jauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang lainnya, mengambil harta yang haram, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, mengambil harta riba dan yang semisalnya. Ini semua harus kita jauhi, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena tidaklah ada pada diri kita melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang senantiasa menulis setiap amalan yang kita kerjakan, baik al-aqwal wal-af'al, ucapan maupun perbuatan. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita ambil beberapa faidah dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah dari tafsir surah Al-Infitar ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Fa insyaallah ayat-ayat yang setelahnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.